Idza 'atafa ahadukum, apabila salah seorang kalian bersin, falyaqul, maka ucapkanlah alhamdulillah. Walyaqul lahu akhuhu, dan hendaklah saudaranya mengatakan kepadanya, yaitu kepada orang yang bersin, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Faida qala lahu yarhamukallah, dan apabila dikatakan kepadanya, yaitu orang yang bersin, dikatakan kepadanya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, falyakul, maka hendaklah dia mengucapkan, atau orang yang bersin mengucapkan, yahdikumullahu wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nomor hadis yang ke 6224. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang barusan kita baca ini bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan beberapa kali kita sudah menyebutkan sedikit dari apa yang menjadi biografi dari sahabat Abu Hurairah. Al-Muhim, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, atau yang memiliki nama Abdurrahman bin Safar, merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Justru beliau adalah sahabat yang paling banyak di dalam meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita. Belilah yang menjadi sahabat yang paling banyak di dalam meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menukilkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada sabda tersebut mengajarkan kepada kita salah satu adab yang mesti untuk kita pahami, ilmui, lalu kemudian nanti kita terapkan, adalah terkait dengan bersin. Ketika seseorang bersin, maka di situ ada adab yang harus diperhatikan. Demikian pula terdapat padanya adab bagi orang yang mendengarkan saudaranya yang bersin. Nah, sebelumnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada dua perkara dari beberapa perkara yang yakni kejadiannya itu dilakukan oleh mulut kita atau hidung. Dua di antaranya adalah yang masing-masing keduanya ini ternyata memiliki hukum dan keadaan yang berbeda, yang saling berlawanan. Keduanya yaitu al-ufas wat-tasa'ub. Keduanya adalah al-ufas wat-tasa'ub. Al-ufas yaitu bersih, dan yang kedua adalah at-tasa'ub yaitu menguap. Bahasa Jawanya angop. Ini adalah dua perkara yang memiliki keadaan yang saling berlawanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-'utas bersin itu merupakan perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Al-'utas bersin adalah perbuatan yang Allah mencintainya. Adapun yang satunya yaitu at-tasa'ub adalah perbuatan yang Allah membencinya. Al-Qas adalah perbuatan yang Allah mencintainya. Adapun at-tasa'ub adalah perbuatan yang Allah membencinya dan tidak menyukainya. Sehingga kalau dalam perkara yang Allah mencintainya, maka di situ terdapat peluang pahala bagi orang yang memperhatikan adab-adabnya dan mengerjakannya. Dan pada perkara yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada menjauhi dan meninggalkannya merupakan perkara yang dipuji di dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbul 'ufas wa yakrahu at-tasa'ub." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai bersin, dan Allah membenci at-tasa'ub. Ini menguap. Pada dua perkara ini, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dua perkara ini, al-qas wa at-tasa'ub, bersin dan menguap, pada keduanya telah diajarkan di dalam syariat Islam adab-adabnya. Terkait dengan bersin sudah dijelaskan dahulu di pertemuan awal-awal pertemuan. Tatkala kita membahas hadis yang menyebutkan tentang hak-hak seorang muslim, di mana di antara hak seorang muslim yang harus kita tunaikan adalah ketika saudara kita bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka kita diperintahkan untuk mentasymith, yaitu mendoakan dengan doa yarhamukallah kepada orang yang bersin tersebut. Nah, dalam amalan, dalam perbuatan bersin sudah kita jelaskan dahulu bahwasanya di antara adab bersin adalah tidak mengeraskan suara bersin tersebut, namun dia mengecilkan sebisa mungkin dari suara yang dia keluarkan pada saat bersin. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga Imam Abu Dawud. Rahimahumullahu ta'ala dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza 'athasa batta wajhahu biyadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sawtah." Bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila beliau bersin, maka beliau menutup wajahnya dengan tangan atau bajunya. Apabila beliau bersin, maka beliau menutup wajahnya dengan tangan ataupun dengan bajunya. Wa ghadda biha sawtahu, dan beliau merendahkan, mengecilkan suara bersin yang beliau lakukan. Nah, sehingga meskipun bersin itu merupakan perbuatan yang Allah menyukainya, namun kita tidak boleh semena-mena pada saat bersin. Ternyata di sana ada adab yang diajarkan oleh Nabi. Nah, dan secara etis pun tidak baik ketika seseorang bersin lalu kemudian melepaskan seluruh suaranya, di lost suaranya, sekencang-kencangnya. Tidak baik dan tidak etis, apalagi hal tersebut dilakukan oleh orang yang dikenal sebagai orang yang berilmu, atau dikenal sebagai orang yang belajar agama Islam. Di tempat ramai, di halayak ramai, dia bersin sambil mengeluarkan seluruh suaranya, sekencang-kencangnya. Yang mengakibatkan apa? Menjadikan pusat perhatian manusia. Sehingga ini akan menjadi aib apabila dia melakukan demikian. Seorang yang berilmu atau seorang yang dikenal sebagai orang yang belajar agama, kenapa bersinnya seperti itu? Nah, di mata masyarakat ini tidak baik. Di mata masyarakat ini tidak baik. Makanya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersin, beliau menutup wajahnya dengan tangan ataupun pakaiannya atau kain yang bersama beliau, lalu kemudian beliau merendahkan, mengecilkan suara bersin tersebut. Nah, demikian pula di antara adab yang sesuai dengan hadis yang kita baca, bahwasanya seorang yang bersin itu sangat dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah. Nah, dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, karena bersin tersebut merupakan perkara yang Allah menyukainya. Di antara fatwa para ulama, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah ta'ala dalam salah satu fatwa beliau, beliau mengatakan, "Fal'utas ni'matun minallah yuhibbuha jalla wa'ala lima fiha minal fa'idah lil mu'min idha atasa fa'inna fiha masalihu fi utasihi." Bersin merupakan nikmat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyukai bersin disebabkan padanya terdapat faedah bagi seorang yang beriman pada saat dia bersin. Fa inna fiha masalihu fil 'utasihi, disebabkan pada bersin yang dia lakukan terdapat maslahat-maslahat bagi seorang yang beriman. Nah, apakah itu mungkin keluarnya bersama itu penyakit-penyakit yang ada dalam tubuhnya ataupun yang lainnya? Maka bersin merupakan salah satu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan nikmat bagi seorang hamba. Dan itu memang kita rasakan ya secara diri kita, kalau seandainya kita sudah merasa mau bersin, lalu kemudian ternyata bersin tersebut tidak jadi, itu betul-betul di kepala, di perasaan itu tidak enak. Ya. Sampai sebahagian orang itu karena tidak jadi bersin, itu sampai dipaksa. Dipaksa apakah dikorek-korek hidungnya biar sampai bersin. Atau di antara mereka ada yang melihat ke matahari. Nah, melihat ke atas. Gunanya agar bersin yang tadi mau terjadi, yang gagal, itu terjadi lagi. Karena memang tidak enak. Nah, menurut tubuh kita. Itu ya mungkin bisa menjadi catatan di antara ya faedah yang dirasakan oleh seorang yang beriman pada saat bersin. Al-muhim, yang paling utama dari faedah pada saat bersin, yaitu ternyata perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang Allah menyukainya. Nah, yang Allah menyukainya, oleh sebab itulah dianjurkan bagi seorang yang bersin untuk mengucapkan alhamdulillah. Dianjurkan bagi seorang yang bersin untuk mengucapkan alhamdulillah. Demikian pula dalam ucapan alhamdulillah, Al-Syeikh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan secara umum, apakah dengan ucapan alhamdulillah atau dia menambah alhamdulillahi rabbil alamin, atau dia dengan mengucapkan hamdalahnya alhamdulillahi ala kulli hal, yang jelas dengan lafaz-lafaz yang menunjukkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lafaz tersebut diperbolehkan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, sebagian apa memfatwakan demikian. Walaupun sebagian mereka menyebutkan cukup dengan bacaan alhamdulillah. Nah, dalam riwayat yang lainnya menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat bersin beliau membaca alhamdulillah ala kulli hal. Ini juga diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika sebagian kaum muslimin menambah pada bersin setelah dia mengucapkan hamdalah, dia menambah dengan solawat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, maka solawat ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tempat atau pada saat seorang bersin. Nah, demikian pula tidak boleh kemudian diganti dengan lafaz yang lainnya. Alhamdulillah diganti dengan la ilaha illallah. Ini juga tidak diperbolehkan disebabkan karena perintahnya adalah mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Dan tentunya pula jangan kemudian kita merubah alhamdulillah tersebut dengan membacanya secara makna dengan bahasa kita. Bersin dia mengucapkan segala puji hanya milik Allah. Atau dengan bahasa Jawa, atau dengan bahasa Bugis, bahasa Buton, atau bahasa yang lainnya. Nah, disebabkan ini merupakan zikir. Nah, yang kita tidak, di situ tidak ada tempat bagi kita untuk merubah dengan lafaz yang lain, atau dengan bahasa yang lain. Nah, seperti contoh takbir-takbir yang ada di dalam sholat. Yang dicontohkan adalah bertakbir dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, maka tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain meskipun dengan bahasa Arab. Meskipun dengan makna membesarkan Allah. Seperti contoh dia membaca atau mengganti takbir Allahu Akbar dengan lafaz yang lain. Dia membaca Allahu A'zam. Allah yang Maha Agung. Atau diganti dengan Allahu A'la, Allah Maha Tinggi. Allahu Akram, Allah yang Maha Mulia. Tidak boleh, tidak bisa. Disebabkan karena memang lafaz tersebut sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan sebagai zikirnya. Nah, demikian pula pada Utas, pada saat bersin. Dianjurkan mengucapkan alhamdulillah, ya kita baca alhamdulillah, jangan kemudian diganti dengan yang lainnya atau ditambah-tambah dengan lafaz-lafaz yang lainnya. Nah, ini bagi yang bersin. Bagi yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Adapun bagi yang mendengarkan saudaranya bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka dia diperintahkan. Sebagian para ulama menyatakan hukumnya wajib. Menyatakan hukumnya wajib untuk menjawab dengan ucapan atau dengan doa yarhamukallah. Semoga Allah merahmati. Semoga Allah merahmati. Namun apabila hamba tadi atau saudara tadi, dia tidak mendengarkan saudaranya yang bersin dan tidak mendengarkan mengucapkan alhamdulillah, maka dia tidak disyariatkan untuk menjawab dengan doa yarhamukallah. Sebagaimana di dalam hadis yang bersumber dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, 'Idza 'atasa ahadukum fahamidallaha fashammituhu, fa in lam yahmadillaha fala tashammituhu.'" Apabila salah seorang kalian bersin, lalu kemudian dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, maka tashmitlah dia. Jawablah dengan doa, yarhamukallah. Fa'illam yahmadillah, namun kalau yang bersin tadi tidak mengucapkan alhamdulillah, fala tushammitu, maka janganlah kalian mentashmitnya. Nah, jangan mengucapkan yarhamukallah. Al-Allama Ibnu Baz rahimallahu taala beliau menjelaskan, beliau mengatakan, wal maqsud mithlu ma taqaddama idza hamidallaha yushammat wa idza lam yahmadillaha fala yushammat wa at-tashmit ay yuqala lahu yarhamukallah wal ijabatu ay yaqula yahdikumullahu wa yuslihu balak. Dan yang dimaksud di dalam hadis tadi adalah bahwasannya apabila yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka dia ditashmit. Namun jika dia tidak memuji dan tidak mengucapkan alhamdulillah, maka dia tidak ditashmit dengan ucapan yarhamukallah. Jadi syariat pengucapan tashmit yarhamukallah itu hanya pada orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Yang mengucapkan alhamdulillah. Nah, adapun orang yang bersin tadi yang mengucapkan alhamdulillah lalu kemudian ditashmit dengan doa yarhamukallah, maka dia pun berkewajiban untuk mendoakan kembali dengan doa yang berbunyi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kalian petunjuk. Dan semoga Allah memperbaiki keadaan kalian. Jadi saling-saling mendoakan. Orang yang bersin, yang itu merupakan nikmat dari Allah, yang itu merupakan perbuatan yang Allah sukai, dia memuji Allah, alhamdulillah. Dia memuji Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan dia mengalami sesuatu yang Allah mencintainya. Dia mengalami sesuatu yang Allah mencintainya. Dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, ketika dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang yang mendengarkan pun mendoakan kebaikan untuk dia, disebabkan karena dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah memberikan kepada dia suatu kejadian yang Allah menyukainya. Dia bersyukur kepada Allah, kita puji, kita doakan dia dengan kebaikan. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, orang yang didoakan dengan rahmat, semoga Allah merahmatinya, dia pun membalas kembali dengan doa kebaikan. Yahdikumullahu wa yuslihbah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah petunjuk kepada kalian. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kalian. Nah, menjadi pertanyaan sekarang. Lalu bagaimana kalau seandainya terjadi, kita menyaksikan di hadapan kita orang yang bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, tapi ternyata yang bersin itu adalah orang kafir. Yang bersin adalah orang kafir. Bagaimana yang demikian? Apakah kita padanya juga disyariatkan untuk mentasmid orang kafir tersebut? Atau bagaimana? Telah datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala dalam musnadnya, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala dalam Al-Adabul Mufrad, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah Al-Hadits Sahihah dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kana al-yahud yata'atafuna ahdi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqula lahum yarhamukallah fa yaqulu yahdikumullah wa yuslih balakum." Dahulu orang-orang Yahudi yata'atasun, ini dari kata atofa, artinya bersin. Kalau ditasrif dengan wazan tafa'ala, berarti ta'atasa, ini maksudnya adalah diantara makna wazan tafa'ala itu adalah berpura-pura. Berpura-pura. Doroba, memukul. Kalau dengan lafaz tadoroba, di antara maknanya adalah berpura-pura memukul. Baka, menangis. Tabaka, pura-pura menangis. Nah, afosa, bersin. Ta'afosa, berpura-pura bersin. Nah, dahulu kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, orang-orang Yahudi itu berpura-pura bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka harapkan? Yang mereka harapkan adalah agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan mereka dengan doa yarhamukallah. Karena mereka orang-orang Yahudi ini tahu, karena berbaur, ya kan? Mereka tahu kalau di dalam agama Islam, kalau seorang yang muslim bersin mengucapkan alhamdulillah, maka didoakan semoga Allah merahmati kalian. Nah, orang-orang Yahudi sampai menyengaja berpura-pura bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengucapkan alhamdulillah. Nah, yang mereka harapkan juga sama, yaitu apa? Agar Nabi Muhammad itu mendoakan mereka yarhamukallah. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan mereka dengan yarhamukallah, tapi langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan yahdikumullahu wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan kepada kalian petunjuk dan memperbaiki keadaan. Sehingga di dalam apa yang disebutkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, kalau seandainya ada orang kafir yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang mendengarkan mendoakan dengan doa yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian wahai orang kafir dan memperbaiki keadaan. Dan tidak boleh bagi kita untuk mengucapkan yarhamukallah. Tidak boleh bagi kita mengucapkan yarhamukallah karena itu merupakan doa rahmat. Yang tidak boleh kita berdoa dengannya untuk orang kafir meskipun itu keluarga kita. Sebagaimana pula kita tidak boleh memohonkan ampun, memohonkan istighfar bagi orang-orang kafir. Nabiullah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau pernah berjanji ketika ayahnya meninggal dalam keadaan berada di atas agama kesyirikan menyembah berhala, maka Nabi Ibrahim pun karena beliau selaku orang anak, selaku anaknya, pasti tetap akan berupaya bagaimana orang tuanya ini dapat ampunan. Sehingga dia pun berjanji akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ayahnya yang mati di atas agama kesyirikan. Nah, lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur bahwasanya tidak pantas bagi seorang muslim ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu, tidak pantas bagi seorang mukmin untuk memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik meskipun dia itu dari karib kerabat dia. Nah, tapi ternyata Nabi Ibrahim tetap memohonkan ampun. Namun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa Nabi Ibrahim memohonkan ampun kepada ayahnya. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi illa 'an maw'idatin wa'adaha iyya. Falamma tabayyana lahu annahu 'aduwwun lillah tafarra'a. Inna Ibrahima la'awwahun halim." Adapun istighfar, permohonan ampun yang dilakukan oleh Ibrahim untuk ayahnya yang mati dalam keadaan syirik, itu disebabkan karena janji yang pernah beliau berjanji dengannya. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada Ibrahim bahwasannya ayahnya itu merupakan di antara musuh Allah yang mati di atas kekufuran, maka Ibrahim pun berlepas diri dari perbuatan yang dahulu beliau lakukan. Nah, beliau berlepas diri dari memohonkan ampun. Sehingga tidak boleh, termasuk adalah mendoakan rahmat, termasuk pula adalah mendoakan keselamatan. Makanya kita tidak boleh mendahului orang-orang kafir di dalam mengucapkan salam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun apa yang kita ucapkan tatkala kita mendengar orang kafir bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, kalau memang kita jelas mendengarkan dia mengucapkan alhamdulillah, yang kita baca adalah yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Nah, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang menjadi adab ketika seseorang bersin atau terkait dengan orang yang mendengarkan saudaranya bersin, terkhusus bagi orang yang menjawab saudaranya bersin mengucapkan alhamdulillah, adalah batasan dia mendoakan saudaranya yarhamukallah itu adalah selama atau sebanyak 3 kali. Sehingga apabila saudaranya tersebut ternyata bersin lebih dari 3 kali, maka tidak ada hak bagi saudaranya tersebut menjawab dengan yarhamukallah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyashammithu jalisuhu." Apabila salah seorang kalian bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka temannya hendaklah mentashmid dia dengan mengucapkan yarhamukallah. "Wa in zada 'ala salatin fa huwa marqub, fala tushammith ba'da salat." Namun apabila bersin yang dialami oleh saudaramu tadi lebih dari 3 kali, fala tushammit, maka janganlah dia mentashmit ba'da salat lebih dari 3 kali. Fa innahu marku, disebabkan karena saudaramu itu sedang tertimpa sakit flu. Marku, tertimpa atau terkena sakit pilek ya, flu. Sebagaimana yang juga kita rasakan kalau kita sudah mulai gejala-gejala flu, itu apa? Bersinnya enggak sampai sekali, dua kali, tiga kali, lima kali, lebih. Berkali-kali, berulang-ulang. Nah, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan ketika seseorang bersin dan ditashmid, yang mentashmid itu diberikan batas, anjuran bagi dia adalah ketika bersinnya sampai 3 kali. Apabila bersin tersebut terjadi dialami lebih dari 3 kali, maka bagi saudaranya tidak memiliki hak untuk mentashmid ketika terjadi lebih dari 3 kali. Nah, kemudian sebelum ditutup, ada pertanyaan mungkin, atau apa hukum mentashmid? Apakah dia itu adalah fardu kifayah ataukah dia itu fardu ain? Apakah dia itu seperti salam? Kalau salam menjawabnya wajib, namun kalau berkumpul di situ banyak orang, maka wajibnya menjadi wajib kifayah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mentashmid. Apakah mentashmid ini hukumnya adalah fardu ain atau fardu kifayah? Kalau fardu kifayah kan berarti cukup satu orang yang mengucapkan yarhamukallah. Cukup satu orang yang mengucapkan yarhamukallah. Jadi kalau fardu ain, maka seluruh jamaah yang di situ yang mendengarkan, maka mereka wajib semuanya mendoakan atau mentashmid dengan yarhamukallah. Nah, di sini ditanya Syekh bin Baz rahimallahu taala, tashmidul 'atis fardu kifayatin am fardu ain? Mentashmid orang yang bersin, apakah fardu kifayah atau fardu ain? Maka Syekh bin Baz rahimallahu taala beliau mengatakan, zahirun nusus fardu ain, zahirun nusus wujubuhu 'alal mu'min idza sami'ahu, wal ma'ruf 'indal ulama annahu sunnatun mu'akkadah, lakin zahirul awamir al-wujub, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bidzalik. Yang nampak dari nas-nas yang ada bahwasanya mentashmid itu hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi masing-masing. Zahirun nusus wujubuhu 'alal mu'min idza sami'ahu, yang nampak dari nas-nas yang datang adalah memberikan hukum wajib bagi setiap mukmin yang mendengarkan saudaranya bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Namun yang ma'ruf bahwasanya hukum mentashmid adalah fardu atau adalah sunnah muakkadah. Nah, beliau berpendapat bahwasanya mentashmid hukumnya adalah sunnah muakkadah. Lakin zahirul awamir, akan tetapi yang nampak dari seluruh perintah-perintah dalam syariat, di mana perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bidzalik. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk mentashmid orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Nah, Sehingga meskipun itu sunnah muaggadah, tentunya bagi kita tidak pantas untuk meninggalkan amalan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tersisa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah sebagai pelengkap penjelasan terkait dengan bersin, yaitu perbuatan menguap, bahasa kita angok. Ini juga adab-adab, terdapat padanya adab-adab yang telah ditetapkan dalam syariat. Insyaallah kita akan jelaskan atau kita akan sampaikan di pertemuan yang berikutnya bismillah. Wallahu taala alam bisawab, kita di sini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.